kata-kata. Semua mimpi tinggallah cerita. Tiba saatnya kau meninggalkanku. Tak terbayang ku jalani hari sepi sendiri tanpa dirimu. Ku harus sanggup merelakan dirimu. Selamat jalan kau kekal.